أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ألقاه لم يبكن يسيوان وإن شخاص فيما إن مغرق إن دلم بنيو كنرم فَتَكَمَهُ هُوتٌ مَكَنْ نَبْلَقُ وِنْ سَخَوْسُ أَبْهُوتٌ إِوَكْ بَنْيُّ وَجَبَ الْكِسَوْسُ فِي الْأَزْهَرِ مَكَ وَجِبَ أَبْهُ كِسَوْسُ إِنْ دَلَمُنْغُهْ كَوَ الْأَزْهَرِ Gairi mugrikin atawa banyu kang ora nang ngirem fala kisos walau akroha hulan lamun maksaya si wong hu hingga era lakot lin ingetase mata ini فَلَيْهِ الْكِسَسُ مَكَيْكُ تَتَّبِنْ أَتَزِوَوْنَ الْكِسَسُ فَعَلَيْهِ مَكَيْكُ تَتَّبِنْ أَتَزِوَوْنَ الْمُكْرِهِ وَتَوِي كِسَسُ وَكَذَا لَلْمُكْرَهِ فِي الْأَزَارِ وَكَذَا لَنْحَلِكَ يَا إِكِلَهِ يَجِبُ الْكِسَسُ عَلَى الْمُكْرَهِ إِنْتَسِكَنْ دَنْ paksa. Indalam mungguh kaul azhar fa'in wajabat dia tuziat maka lamun wajib apa dia tuziat maka den bagi rata ya dia maka den bagi rata ya dia fa'in gawahuma maka lamun mabadaning maktul sepahaduhuma sepah salah suwijine karone mukrilan mukro fakot balaka balki sosu alaihi maka utawi kisos ikut tetep ingatase ahad falki sosu alaihi maka utawi kisos ikut tetap ing andase ahad. Alhamdulillahi rabbil alamin dina minggu ieu loba anu laporan hiji laporan muludan di masjidna masing-masing nomor kedua ngabesan sekulah mah ngabesan mah tutup kudu bebeja tamu kumasih abai di ditu orang mah alhamdulillah ya rabbil alamin masih kene sempet ngahadiran naos lantaran orang manu ngondang awe duit tu boga di imah pemajikan yang geus kolot ah ningan ngaji we minggu kemari menang danana alhamdulillah 23.35.000 23 juta minggu nu kemarin ada 27 juta alhamdulillah rabbil alamin kemari mah hujan anu minggu ieu mah teu hujan mangan loba nu ngabesan masalah urang bacakeun heula Fatihah nomor kahiji meninggal dunia Haji Sakri bin Sinan dari Selasa malam Rebo pasirang du kemudian gitu saya Haji Muhammad Zikri Abandi bin Haja Siti Suwabah almarhum Haja Siti Mainah binti Sadun, almarhum Haji Zainuddin bin Aswad Cigombong Bogor, untuk almarhumah Rohayah binti Haji Mansur telah wafat Sabtu pagi, Kampung Rawa Berem, Haji Harun bin Haji Hamim, Haji Johari bin Sama'ah, kemudian almarhum kedua Haji Misi bin Ali, Haji Aminah binti keluarga Toko Master Brand, kemudian Al-Badiah Hapuni bin Haji Abu, kemudian gitu Haji Kulsum binti Ubin Durahim bin keluarga Haji Muhammad Dori. Terakhir ialah kurang sehat ya Marinten binti Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Yauma badana rozqum daging akikah dipakai haol keluarga menang atau untuk menang tenanau. Ia meneras kuma anak kula nani ekah anak kula dagingnya dianggo salamat ibu kula seru aja mau tadi. Umaha menang dan tentena naon ekahnya pakai salamatan sekalian ya baik sekalian lain sekalian pelit kabatur tentena naon dibagikan kene dagingnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dina minggu ieu urang puteran kaopat nu insyaallah sabulan deui kurang urang bakal ngayakeun mieling jeung diri urang mengenang seorang kutubul aulia ialah nunggeus kamasyhur di mancanagara Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrahu Al-Aziz. Bacaanana besi pohoan mun ngadenge seorang manusia agung mun Kanjeng Nabi shalawat sallallahu alaihi, namun para sahabat make tarabbi radhiyallahu iwal hiji Sayyidina Ali maka karramallahu wajah, lamun ulama maka rahimahullahu ta'ala, lamun para wali maka qaddasallahu sirrahul aziz atawa kudisa sirruh, lamun tukang main gaple tamalla'anahullah. Aya paranti-parantina antaranya nama keur ngahiji jeung setan babajaan baranti setan mah la'anahullah, muga ngalaknat ka setan Gusti Allah. Kitu bae. Mun nyana marah pan sia ka aing nyumpahan, aing mah lain kasiana ka setan nu aya di jero sia. Sakalian jeung siana. Masyaallah. Urang neruskeun materi pangajian urang tentang jiroh. Angel yang magang geus bab ieu mah panjang dongengna. Lantaran kenyaritakeun kisosna, nyaritakeun diatna, pembagianana dan lain sebagainya. Ialah undang-undang Islam nu kudu dilaksanakeun di negara Islam supaya silih kadeudeuh jeung silih nyaah terjadi. Ulah silih rusak, ulah silih sigeung, ulah silih aniaya, nu mantek Allah geus leuwih ngatur, leuwih nyaho kana aturanana. Sehingga urang selaku manusia tinggal nuturkeun aturan-aturan nu nyieun manusia. Urang dijieun ku Allah, Allah mere aturan melalui Al-Qur'anul Karim nu diwahyukeun ka junjungan alam Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal nurut tuturkeun Kanjeng Nabi urang kitabna Al-Qur'anul. Sakitu bae geus ulah make aturan-aturan manusia, ieu mantap luar biasa. Dia make aturan manusia paeh, make aturan Allah paeh. Mun kitu mah kaluar ti aturan Allah urang moal paeh. Los kajeun. Mantap cek Allah besi siarek masiat ka aing heg bae. Sadaek nasia asal ulah cicing di bumi aing. Teangan ku sia bumi salian buatan Allah. Mal banggi. Tuh. Geus kurang kumaha deui Allah. Lamun urang ngalenyepkeun sasadar-sadarna. Coba geh merenung urang teh. Aing dijieun ku Allah, dihirupan ku Allah, dirizkian ku Allah, engke bakal babalik ka Allah. Bakal ditanya salila hirup urang ku Allah, tanggung jawab aing dihareupeun Allah kumaha mun aing teu make aturan-aturan Allah. Renungkeun sakitu bae. Renungkeun sakitu bae geh beuh luar biasa, bakal ngerenyed hate. Mun kitu mah make aturan Belanda bakal panjang umur, mun kitu mah make aturan Amerika bakal nambahan umur hegae. Tapi da umur geus dibates, tapi hirup urang pake aprak-aprakan kaluar ti aturan Allah. Akibat tina kaluar ti aturan Allah, koskilah bentuk manusia bangsa Indonesia khususna umumna di negara-negara sadunia. Terus sekie cak Allah ulah mabok, cak Allah ulah zina, cak Allah ulah maling, cak Allah ulah korupsi. Tak eta teh kaluar ti aturan Allah. Awas cak Allah, lamun sia teu make aturan aing, heuk di dunia na teu diterapkeun aturan aing, moal kebal deui modar sia. Balik ka aing. Tanya sia ku aing. Siapkeun pertanyaan, jawaban-jawaban pertanyaan Allah melalui malaikat. Lamun di sebuah negara urang ye, negara urang negara demokrasi, henteu nerapkeun Al-Qur'anul Karim, tinggal sabodo engke paeh los. RT Adesia, duh memehna geus disia-sia Adesia, ku kolot bage di sia-sia kada sia muringkak bulu urang padahal mah lah sapira kolot artinya mal dikukumakeun man ieu malaikat zamadiah geus nyekelan rantai bae kada sia teh di KRT-an sabaraha sia hirup lurah sia saha Bangkawara amat lurah sia panjak RT nya ka Bangkawara tah deuleu bukuna ku sia hah camatna saha sia bupatina saha sia gubernur konde apah kopeah sia hah menteri sia presiden sia sah duh cek RT teh nyangageun sadaya-daya lain sadaya-daya sia ngaji henteu. Oh, kesempatan Nabi ka desa melulu. Salilah hirup sia oh kesempatan ngaji. Saya. Kita kusah sia cicing hirup di desa bae. Lurah. Geus geus tebar bisa kukumaha. Panggil presidenna make henteu nerapkeun Al-Qur'an apa eueuh informasi Al-Qur'an. Aya. Malah Al-Qur'an geus dibaca di musabaqohkeun kula teteh nu ngabiayaanana ge lain kula hartina negara ku kula dikondisikeun. Tajuk kunaon teu diterapkeun isi kandungan Al-Qur'an? Atuh bongana menterina. Menteri Keputusan Desa MPR jeung DPR pusat ngelolana kos kitu. Hayu di mana ieu? Urusan-urusanana kok bisa diputus kitu? Di daerah tingkat satu gejak gitu DPR aja ku bupatina disetujui emang dititah naga ku bupati iya enggak acak-acak atung ku sebab nte nenden aturan Al-Quranul Karim nayelah bakal disidang Masya Allah mejeh najang kanaraka sakitu Alhamdulillah ya Rabbil ieu mah sakadar supaya nyaho bae. Jamual ieu moal negara urang deuk diroba supaya jadi negara Islam. Beuh. Lain moal jauh melung lain eta teh kudu perang berarti urang miceun HAM demokrasi deuk neundeun aturan fikih baik Imam Syafi'i, Hambali, Maliki yakni Al-Qur'anul Karim ieu teh lain lalagan perang meureun saparo bangsa Indonesia kojot bae kitu keneh Amerika ge malodar bae sarua bae ngan ieu mah nyaritakeun teu nerapkeunana Al-Qur'an ta eta teh bakal disidang kitu mentek kula ngomong ku ari besingke dipanggil ku malaikat Zabaniyah haja uci maju aduh sia dititipan ilmu Al-Qur'an pan ku Gusti teh pernah teu disampaikeun abdi mah moal ngajawab Gusti izin abdi mah beusi salah haju eta bae teh Haji Ma'mun gerokeun aya nyana bae teh cek Haji Ma'mun kabeneran kula ngabesan cenah eta eta ditanya ke nyampaikeun apa henteu ulama nu dibere amanat Al-Qur'anul Karim pernah nyampaikeun pernah mana saksina ah loba na ieu mah aman berat lamun ulama teu pernah nyampaikeun malah ngadukung penuh kana aturan-aturan manusia ha ieu mah bareng sia jeung bupati bareng sia jeung RT kiai tinggal kiai udeng-udengna segede bakul los didinya we dihijikeun di bendera Golkar menuju jembatan Shiratal Mustaqim ngaguling ragag di jembatan Shiratal Mustaqim di kajero neraka jahanam pasti jasa aing mah ya pasti imah ngabejakeun ge pasti ka nerakana sebab teu make aturan Allah. Ima ngabejakeun doang. Ngabejakeun doang. Tah udah percaya deukeun teh sabodo aing geus ngabejakeun mah lulus geus. Jadi di akhirat teh maju aja oce kamana akamana bae guys. Geus aya geus kabejakeun geus tah lantis geus tah geus beberes tah saksian Gus Zararia tah geus aya beres tah duh masyaallah inggis teu diterapkeunana ieu hukum Islam di antara nana had qisas bakal ditanya lantaran dina Al-Qur'an walil qisas hayatu ya ulil albab cak Allah aing deudeuh ka manusa aing nyaah ka manusa supaya ulah silir rusak andai kata aya anu ngarusak nu ngarusakna siksa abeh nu lain aman aya nu maling datang ka nisoblah potong abeh henteu terjadi pamalingan deui aya anu mabok had abeh ulah terjadi mabok di nu sejen aya nu zina ranjam atawa had tergantung kumaha zinahna muson apa ge muson lamun eta dilaksanakeun moal terjadi di nu sejen lamun aya jelema ngabunuh buluh deui engke jelema ngedet deuk ngabunuhna terjadilah saling hormat engkena tah eta teh hukum nang aing aing teh nyeun sia bumi jeung langit nang nyeun aing aing nyeun aturan laksanakeun ku sia teu dilaksanakeun awas wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun jelema nu teu ngahukum make hukum Al-Qur'anul Karim hukumna disadaun kompetkeun sakompet daunkeun jeung kafir tembana tempatna kafir di mana kafir tempatna di mana tempatna kafir berarti ieu RTB lah heuleunan kita simpulna kos kitu teh ieu mah supaya nyaho doang aing geus nyaho mangke nyana merenung di kamar sorana jee aing kumaha nyai apa eureun bae kitu jee sabodo sia aing mah geus ngabejakeun geus ieu mah sakadar ngabejakeun tahwa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul bolo baja sa faulaika humul zalimun dan lain sebagainya tewak nah dia maling maling non maling kotok wow menyon banget banget menyon irung menyon mata geus sakadar maling kotok doang de tewak ieu maka dasi sabaraha ieu 10 triliun isuk naik kapal udara Tuh masalah acak-acakan di negara urang teh duit 10 triliun negara duit sosial ti jamaah haji bae jamaah haji masya Allah aya jumlah na teh 3 triliun kuari terkumpul tijana sosial jamaah haji 3 triliun mentak dek ngebangun gedung ke di Mekah di Jeddah seluruh jamaah haji engke bakal masuk ke gedung Indonesia di Mekah bakal nyen gedung lamun diizinan ku negara presiden nanya danana ti mana terkumpul 3 triliun tapi sampai saat ini belum tanda tangan nek dikumakeun geus urang loba diomongkeun teh mah duit kos kitu mah engke bae RT bere bae cek RT sial aing kana reka ongko dibere henteu eta mah rugi jasa pokona di camat kahandap rugi bae geus di camat kahandap beneran ieu mah nya ka neraka nya teu dibere geus eta mah camat lurah teu kabere nya mun teh di bupati Galuhur waduh lain leutik-leutik dan panjenengan kiai nyao ih sia masuk ka juga jero kitu atuh mah diomongkeun ku aing aing teh nya hormat ih emang kiai udah jadi pengurus haji geus meureun eta dana lain leutik-leutik. Oh, nu dikorupsi mah geus teu kudu dicaritakeun nu dikorupsi. Ieu mah keun bae ngan hartina teu make aturan Al-Qur'anul. Sabodo sadaekna ngan engke isuk pageto paeh. Ieulah bukuna bakal dicokot ku malaikat Zamadia ditingali. Ieulah pecinta HAM. Dengan Obama, Bill Clinton, Bush, dan Kennedy, bakal nak. Ia sekedar jang merenung begitulah engke kaayaan di akhirat ieu supaya ngaji urang nyangkut teu make aturan Al-Qur'an. Malah ayeuna mah geus bahaya kamari ieu mah NU masih bercokol di nagara. Keputusan-keputusan hukum teh hasil daripada muktamar NU kuari mah kitab NU na geus ditilep. Nu ngaran raudhah geus teu meunang dibuka, tuhfah geus teu meunang dibuka. Cukup dengan kitab-kitab Wahabi atas nama PKS. Mun hayang nyaho geus kitu teh. Didukunglah ku Muhammadiyah. Kaharepna wallahu alam kumaha. Numantak Gus Dur harita datang deui ka kula aja nelpon bantulah NU kiai cek manehanna cobalah peduli terhadap NU emang kenapa Gus waduh ke depan anu mantak sering ka dieu nyana ngalengis nitipkeun cobalah ikut serta di NU Pak Kiai sebab ke depannya tah ieu ku ari nyata tolak tilu baheula mah selama NU terus-terusan ilu di nagara didenge ku nagara lain sekedar ikut serta tilu kuari tiga jadi satu muina menandatangani padahal muina ma'ruf amin ma'ruf amin ya rabbal depak dan lain sebagainya encan deui nu lain-lain ima sakadar nganyahokeun 10 poin nu bakal dirobah ulah kaget tapi pan urang tetep bae teu ngeunaheun bakal aya huru-hara tentu bakal aya huru-hara kajen ku kumaha ge kabeneran NU na sangat lemah bodoh salapi maksudna ai baheula mah NU teh terkenal dengan salapina kuari NU bodoh salapi dimainkeun mentak tanggal bulan Islam tiba lama akur bae selama NU nyekelan salapi tapi ketika NU ngalengkah keluar tina salapina saeutik mah kuari tanggal geus lain deui terus bae baheula cekelan NU kuari dicekel ku Muhammadiyah gengsi jeung ego nu gede kula ngan sakadar ngabejakeun doang jadi ka ditunang ke ieu terus bebas ini pas ini jeung pas ini geus terserah tamah ndek ku kumaha ge ngan sakadar ngabejakeun lantaran dua organisasi gede tetep masing-masing egona tinggi ndek milu ka mana sabodo tapi kan urang-urang NU tapi ieu pemakaian lain NU ieu nu hese ge ketika urang-urang NU haju make pakaian NU makan ngeunah. Tapi pan ieu geus lain. Nah ieu kadituna wallahu a'lam. Muktamar tinggal muktamar. Lantaran kos kitu kaayaanna. Jadi mah deureus hasil muktamar suguhkeun ka nagara dipake di zaman Soeharto. Wari nah ieu lah anu berjenggot lain jenggot anu salah. Anu calana putih nang ka handap lain calana anu salah. Tapi etalah ti Arab kuari geus ningali Indonesia mantak siap dibangunkeun ku Arab sesuai jeung gambarnya na nu penting mah jadi Wahabi dekan dibangun di Indonesia pesantren-pesantren Wahabi melalui alumni-alumni Madinah direncanakeun di Jakarta ge bakal aya di Medan bakal aya di Aceh bakal aya tah di samping eta dana tiditu deui tipatikan bakal turun melalui negara di Australia jang pondok-pondok pesantren yayasan-yayasan. Ieu mah sakadar ngabejakeun percaya teu percaya kos kitulah kronologi. Jang naon supaya salapi hancur. Hancur sebab di mamana di negara mana bae nu kuat berjuang ngadirikeun nancerkeun agama Allah sangat diakui ku Amerika salapi. Islam ortodok Irak anu kuat Sunni datang ka kuari nu nya nama ceuri kunaon nah nan tentara Amerika dibawa balik ceuri nya nama cak nya na penciteun aing nu sajen mah surat nya nama ceuri deuk iraha deui urang berjuang neangan ridho Allah tah eta di Iran masih kene aya Sunni ortodok di Indonesia teh di Indonesia kuari masih kena kental dengan Sunni dan ortodokna ngan mulai kuari ngalalengkah seetik-seetik dikroposkeun di nagara na NU na maksudna. Tah ieu ye sakadarnya hobae, sakadarnya hobae. Mendak ulah kaget loba perbedaan-perbedaan. Engke geus transisi agama kakarak engke neangan kieu ngan kitu debat anu luar biasa deuk diwahabikeun di urang teh. Sekedar informasi bae. Sing ada anak urang, sing ada anak urang, sing ada incu urang. Sebab hancur ketika geus diwahabikeun hancur. Kitulah nu mentek ieu di negara urang teu make aturan Al-Qur'an bentuk negara tapi masyarakat nama masih alhamdulillah. Tolak tilu jadi hiji. Tetep bae masyarakat ang-angan keneh masih terngiang-ngiang suara kiai di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh tetep tiga bae. Sangkilang diputus ku depag hiji. Jadina tolak tilu bebeja nyana di Cisoka, bebeja ka kiai di Balaraja, bebeja di Serang, bebeja di Pandeglang, di Tangerang, tilu mah tilu bae masih nurut keneh. Aya nu tilu jadi hiji terus bae nyana rumah tangga na teu eureun-eureun gering bae. Gering bae teu eureun-eureun datang ka kuari. Gering bae begitu kukula dirobah eta meureun gara-gara tolak tilu jadikeun hiji coba kuari pisah. Saga sepisah engke kawin heula mah halil ke munde kawin deui terjadilah seperti eta kuari cageur. Kuari cageur mah lebejakeun jelemana. Moal tetangga Pak Haji kabeh kitu mah. Masya Allah, nah ieu mah dek jaritakeun teu make aturan Al-Qur'anul. Buluh deui aman jelema. Maling potong neundeun sendal di mana bae aman. Aman. Kuari mah urang salat Jumat Allahu Akbar deuk khusyuk kumaha. Sendal kulit aing. Meunang mah 300.000. Aduh asana ye asana deuk khusyuk kumaha salat urang di masjid atau di musala maghrib Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim mio asana ye nunggeus-nunggeus mah mio aduh geus kumaha teu aman jasa Gusti Allah engke mah saling curiga terjadi di akhir zaman sakadar nyaritakeun gara-gara teu make aturan hukum-hukum Al-Qur'an kieulah bentuk nagarana saling curiga. Kieu bae terus rakyat eta ayana rakyat ayana pejabat tapi rakyat curiga terhadap pejabat lantaran patut dicurigai pejabatna sebab teu make aturan Al-Qur'anul Karim. Terus makin membesar makin ngagedean sakadar nyaritakeun. Aite nyarita-nyarita acan ke besi ditanya engke ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Camat kula. Cia nyawa aturan Al-Qur'an terang tisa ti kiai. Ajupan sia tungake pan kula mah boga leluhur bupati. Bupati sia sia parantos maklum nu nyin jalan tilok anggeus teh. Eta doana luar biasa ka Pak Ismet bajelema keur naik mobil masyaallah bagus amat jalan mudah-mudahan bupati dipanjangkeun umurna keur ngeunah-ngeunah rek direm sakaligus sial di jalan goblok ieu bupati tolol ieu ngin jalan teu anggeus tadi ngadoakeun ku ari kitu bae terus di Tangerang eueuh hiji jalan anu lulus jeung nu anggeus alhamdulillahirabbil panjenengan kiai maka ngomong gitu pan aing ngadukungnya na geus aing teu ngeritik-ngeritik acan mah aing mesti ditanya engke ku Gusti Allah sia ngadukung baheula ngadukung kunaon data tadi na janjina endek sesuai jeung aturan-aturanana ngalaksanakeun ternyata henteu mata kula ngomong engke abe di akhirat aya bentuk kritik kula tah aing ngeritik heh iya tuh asal ngeritik bae mah seutik bae kula loba-loba dibere henteu ku nyana urang. Mun kitu mah tah jalan tadi anggeuskeun meunang untungna aing 1 miliar tah sia tah Haji Uci 200 juta mah deres ka beuli Innova. Henteu ja. Emang hayang ya tu kumaha bae geus hayang mah. Ih kumaha ya wa malam ya kum bima anzalallah ngeri ye. Ieu keur nyaritakeun hukum kisos teu jalan di Indonesia. mun jalan aman ujianna moal ayana naon eta bahasa-bahasa ti Amerika itu tidak berperi kemanusiaan tau bahasa nafsu. Bahasa nafsu, andai kata Al-Quran diterapkan, orang membunuh harus dibunuh lagi, berarti tidak mempunyai peri kemanusiaan. Cak orang Amerika laksanakan heula, lamun eta dilaksanakan negara aman, nyana bakal tercengang. Mantek di Amerika mah bari pistol mararawa, mantek kula haju teu betah ge di ditu. Pistol. Aduh, ambalaya Inggris, Jerman, Amerika, Masya Allah, bergelimpangan tiap hari itu menang salah setik. Ham tinggal ham, terusak di dunia justru negaranya mabok aman. Aya obat-obat anu diumumkan dimenangkan, jeung aya obat nu dilarang aya nu dimeunangkeun. Duh Gusti Allah magung, ieu urang teh nurutan nagara itu padahal mayoritas Islam maca Quran, aki-aki ge masih dibaca kene ku aki-aki sanajan teu ngarti kana manana, tetep bae dibaca ku nyana sanajan ayat tujuh hurai tetep ye teu dilaksanakeun ieu mah ye kisos kan urang mah hanya sekedarnya ho hukumna doang. Walau alqahu fi main mugrikin, aya cai gede model empang jero, model laut atawa model cisadane keur caah gede, eta mah andai kata urang kadinya tigejebur sulit untuk salamet lantaran cai na kenceng tur jero atawa ka laut di tengah laut geus hese bae jang salamet. Izaen ngabalangkeun Ki Umar ka laut, begitu dibalangkeun ka laut can datang-datang acan ka laut aya halauk hiu calangap. Wow bluk atuh geus eta mah dileg-leg ku lauk hiu, dileg-leg ku lauk hiu. Tah ieu kumaha tah Ki Zaid nu ngabalangkeun Ki Umar kuari lain ka laut endahan dicaplok lauk. Ta ieu teh apa Ki Zaid tetep bae kudu dikisos? Walau alkahumun Zaid ngabalangkeun hu ka Ki Umar imain mugrikin ka jero laut misalna ai prakbal takumahutun di jero laut atawa can datang ka laut dileg-leg ku lauk wajabal kisos. Zaid tetep bae wajib dikisos bae. Sebab sanajan teu dileg-leg lauk ge carang nu salamet ka makos kitu. Carang nu salamet, mantek lamun aya di tajribah carang nu salamet, haram urang teh ngalakukeunna. Andai kata ka Mekah ge ka Mekah. Urang ka Mekah naik pesawat terbang, ta eta teh meunang atawa henteu tergantung kasalametan. Setelah ditajribah lobaan nu salamet 90% selamat daripada cilaka, kewajiban tetep ka Mekah. Lamun kitu mah ka pesawat nu ka Mekah teh 50% cilaka 50% selamat, teu wajib ka Mekah. Tinggal kitu wae eta mah lantaran lolobana. Nah ieu ge jelema malangkeun Zaid malangkeun Ki Umar ka jero laut, kemudian di jero laut didahar lauk, dicaplok lauk baik geus ka jero laut atawa di luhur kene dicaplok, nah eta tetep bae Zaid da wajib kisos. Baehan deui Ki Zaid geus lamun kadenge bahwa Ki Zaid malangkeun Ki Umar kemudian kuari Ki Umar apae Ki Zaidna kuari dibuluh deui, nu lainna moal daekeun bulung balang, moal daekeun malangkeun nu sejen ketika Ki Balang kuah aing engke mun itu pae dipaehan deui sieun berarti tu mohon mentak walil qisasi hayatu ya ulil albab. Dengan hukum kisos bakal aya kahirupan anu tentrem, kahirupan anu jujur, nu aman, kahirupan anu loh jinawi. Ngeunaheun bakalna sebab jelema berpikir aing mun ngabunuh dibunuh deui, aing lamun kitu naon ngaranna maling bakal dihad, aing mun zina bakal diranjam, jelema bakal kuari sieun bakal sieun. Ieu mah maling ditahan doang di polsek, tanya malingna sabar duit, malingna aya mun 10 juta udah tenang aja. Tenang aja kalau 10 juta uangnya masih ada sekarang ada. Ya udah, guys, ngeberes kalau keluar deh. Panjenengan kok gitu dong? Siapa dengar tuh? Gitu teh naon mana nah? Geus pokona mah sia mah sia aing mah aing geus lah pokona. Gitu beda aman. Masyaallah karim. Teh wajib dikisah. Kumaha lamun dibalangkeun ka cai? Ari cai teh ieu mah henteu bakal ngerem. Cai nangan sakadar cai empang doang deet. Jed malangkeun ki Umar dibalangkeun pimain goiri mugrikeun ka cai antuh nun teu ngerem pala tamah. Pala kisosa teu wajib kisos sanajan ajuki Zaid na pae di jero tetep bae teu kudu kisos. Lantaran galibna manehanana eta jelema nu dibalangkeun ka cai eta adalah salamat. Jadi kulantaran biasana salamat henteu ngerem kabeneran Ki Umar nu dibalangkeun ku Ki Zaid tadinya hae tetep bae pala kisoso teu wajib kisos. Zaid malangkeun Ki Umar ka cai anu tarang ngerem kabeneran horeng dicai tersebut teh aya kitu aya lauk atawa aya anak buaya teh nyaho deui urut kamari caah di Cikande aya anak buaya teh kanyahoan kurang asup ka empang kuari Ki Zaid teh malangkeun Ki Umar ka empang sabaraha jerona empang paling geus sacangkeng barang diasupkeun ka empang brus kadinya aye prak horeng aye anak buaya di jero lebay ku anak buaya beunang huluna potong huluna doang sebeun geus anak buaya mah ku huluna geus pae atuh Ki Zaid ku Umar ku ari oh huluan tata kumaha tah apa wajib kisos teh wajib kisos lantaran teu maksud malangkeun ka buaya. Nu dimaksud mah malangkeun ka cai ngan dicai na aya anak buaya lain simpenan Ki Zaid teu nyaho Ki Zaid na ge ka eta mah malangkeun Ki Umar ka cai anu moal ngerem kabeneran dicaplok ku lauk atawa dicaplok ku buaya teu nyahoeun Ki Zaid na bahwa di empang eta aya buaya tetep pala kisoso teu wajib kisoso. Zaid guari boga musuh ngaran Khalid. Nah. Aing greget jasa ka Ki Khalid. Sial jasa ta budak. Limbah aing dicokot. Aing tiap panhirup di dinya meuli mobil aing bisa ngabangun imah aing. Kadang-kadang nyatuni anak yatim aing teh tenajan tamo formalitas doang ge gegedena mah aja hayang meuli mobil ngan supaya maju be haju yatim ge dibere ku aing itu keneh fakir miskin eueuh masalah geus Allah tabanu mah uninga kemudian kitu ye limbah aing disikat ye waduh waduh waduh ku Ki Khalid. Sial tehnya hun anak jawara aing meureunna. Mulai Ki Zaid di asa belati set set. Tanya ku pamajikan ngasah naon ka belati. Anu tuh di asa jang naon mencit embe. Nyawa aya bae ge ka dieu ramona. Mun nya embe ramuan. Lalabah among sikap pencit sia. Tuh. Kakak masuk ka juk kitu. Nah, sekebal aing. Jadi gunakeun ilmu aing. Dileuleutik belajar pencaing can urang ngaleg-leg jelema. Tah, aya naon henta, geus sok ulah bae omong sia. Limbah. Sikat batur. Lah, Kak. geus aya jeung geus aya aturan-aturan Allah. Ulah loba omong sia. Mana yang bisa nyandung teh ku limbah. Apa majikan geus teu berdaya. Geus teu berdaya. Uari Izaid ke Tanjung Priuk berhadapan dengan si Hercules. Her, sini Her. Ada apa? Aku punya musuh nih. Siapa? Tuh Khalid. Ya udah, kena. Sikat habis apa gimana? Iya, sikat habis. Ya gampang itu. Tenang aja, kecil itu. Yang penting tenang, pengen berapa kamu? Satu buat mabok, yang kedua buat beli obat, yang ketiga buat beli perempuan. Nah, itu aja makanan gua mah, cek Hercules. Ya udah, cukup 50 juta. Itu buat saya doang, ntar anak buah, bapak anak buah kan satu mobil saya. Udah cepet ya. Ya udah. Cepet di bon. Si Hercules. Nyawa sih yang terkasih Hercules. Diganti gue jadi Herudin. Itu geng Jakarta itu. Gak pernah kah dia nyana. Silaturahmi. Tah kuari. Ki Zaid ngabon si Her. Kita ngabulung Ki Khalid. Buluh kokon lemah. Kuari Ki Zaid nitah si Hercules ngabuluh Ki Khalid. Dibunuh bae ceger bae. Ieu nu kena saha ieu nu kena kisos. Apakah Ki Zaid apa si Hercules? Iji. Atawa ieu mah kieu bae, Ki Zaid boga musuh Khalid lantaran limbahna dicokot. Aduh, aing boga babaturan Ki Umar. Mar ka dia sia. Aya naon? Endek datang ka mana sia ngadukung aing sebagai friend. Friend. Mas sia mah pan friend atuh. Atuh heuh. Pan aing masuk nginumna ge 7 up. Orang kampung aing kokotaan geus kitu eta. Datang ke mana sia demi kawan, demi friend. Ai kitu aya naon ieu sok ngomong kitu? Pangbunuhkeun tuh. Saha? Khalid. Ye, kebunuh teh pan bersiko sia pan babaturan aing ku aing di rokoan sia. Kadang-kadang di biran sia ku aing. Kadang-kadang sia hayang awewe tuh di kawasan pan aing nu ngaduitan. Dipuri ke didinya pan sia dibalikeun ku aing 50.000 hutang harita. Lain dibalikeun teh hutang mah. Lo baca saya ambalaya kuari ieu apem masyaallah ambalaya di Pasirawi di kawasan loba di dia di puri ge alhamdulillah sararia jasa geus puguh tambah aya di ditu mah di Citra mah wow eta mah biang kabair tambah di dinya mah di lingkung-lingkung anu kitu moal kebel deui di dia aya sumarekon nah geus eta mah geus wallahu alam kaharepna. Ia makar cerita baik, mual bisa ditahan-tahan nama. Hakikat nama ada gerak Allah. Hari syariat nama atau iya jelema nu bangka warahna nu bakal jadi siksaan Allah. Ah, ia makar cerita mual bisa ditahan. Kuari geges di kitu bebas-bebaskan. Bakal jasa. Setahun deui bakal mulai pembangunan. Nah, siak waing pansok di berean baik. Wayahna. Wayahna. Pangbunuhkan. Ki embung, lamun embung sia ku aing sia nu dibunuh. Cipun kitu amat sih. Ayo sia. Ieu belati geus serang kieu lamun ku sia teu dipake ngebunuh Ki Khalid. Siap ku aing nu dibunuhna. Lah tu masalah limbah, ya lain masalah limbah-limbah kitu. Pokona mah paehan ku sia. Zaid maksa kaki Umar supaya maehan Ki Khalid. Kumaha tah? Mun geus kitu tah? Lamun tadi mah bonan, kelain deui masalahna tong mah panderi si Hercules make orang tunda heula. Tunda heula di Tanjung Priuk di Tanabang heula nan di ditu. Ieu mah si Ki Umar bae mah masih lokal keneh ieu mah can asup nasional ieu mah. Can asup nasional ieu mah. Aya, kumaha teh sia? Daek teh sia? Paksa sia ku aing, mun teu sia na ku aing do dibunuh. walau akrohahu lamun Zaid maksahu kaki Umar ala kotlin titah ngabunuh Khalid wari ki Khalid dibunuh ki Umar atas paksaan ki Zaid benang kuari kubuser bahwa sidang ternyata memang benar bahwa ki Umar adalah dipaksa ku ki Zaid disuruh membunuh ki Khalid kumahata keputusan hukum Islam fa'alaihi al-kisosu wa kaza alal mukroh fil azhar nurutkan cek hukum Islam wajib ki Zaid sebagai pemaksa bunuh bahkan nu dipaksa nage bunuh deui dua nana Zaid selaku perancang atau selaku penita anu maksanya nah wajib kudu dibunuh kitu kene wakada nu dipaksana ki Umar bunuh dua nana ki Zaid jeung ki Umar bunuh dua nana aman lantaran lamun teu dibunuh dua nana cek Gusti Allah andai kata nu kudu dibunuh nu ngabunuhna doang engke bisa terjadi deui nyana pemaksaan-pemaksaan seperti eta moal aman di nagara ayana hukum kisos tiapan supaya aman di nagara teh ulah saling mencuriga ulah saling mengusik ulah saling rusak ulah saling zolim nah lamun kuari nu dibunuh nate nu dibunuh nu litah doang engke ieu nyana jadi bayaran kamari mah dipaksa engke mah bisa jadi pembunuh darah dingin pembunuh bayaran nah supaya aman ieu di nagara teh ieu manusia supaya tentrem nu salat tentrem nu dagang tentrem nu di nagara tentrem nu bisnis tentrem supaya tala lentrem pula ayana naon nu nitahna jeung nu dititahna nu maksa jeung nu dipaksa bunuh bae kabeh aman jadi moal ayana naon walil qisasi hayati ya ulil albab fa'in wajabati diat kumaha lamun kawajiban diat nu tatadina kisos kuari mah kisosna dimusyawarahkeun di mujeh di meja hijau terjadilah penurunan hukum tina kisos kana diat kumaha eta fa'in wajabati diat wallahu a'lam bissawab.